Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada bab yang kelima, yaitu selesai dari bab yang kelima tentang zakatul fitr, zakat fitrah. Kita masuk pada bab yang keenam, masih dalam pembahasan kitabuz zakah. Al-babu sadis, bab yang keenam, fi ahliz zakah, membahas tentang ahluz zakah, orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Wa fihi iddatu masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, man ahluz zakah wa dalilu dzalik, siapakah orang yang berhak menerima zakat, siapakah ahli zakat dan dalil dari hal tersebut. Ini masalah yang pertama, membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat beserta dalilnya. Dikatakan di sini, ahluz zakati humul mustahiqquna laha. Ahluz zakat, mereka adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Wa humul asnafu tsamaniyatu alladzina hasarahumullahu azza wa jal fi qawlihi. Mereka yang berhak menerima harta zakat adalah 8 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala batasi penyebutannya ya, tentang mereka di dalam firman-Nya dalam surat At-Taubat ayat yang ke-60. Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fis sabilillah wa ibnis sabil wa faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut, Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu, yaitu zakat mal, hanyalah untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan para petugas zakat yang menarik dan mengumpulkan zakat serta membagikan. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya. Nanti akan disebutkan siapa saja orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya. Wa fir riqab, dan juga untuk membebaskan budak. Wal gharimina, dan juga untuk orang-orang yang terlilit hutang dan tidak sanggup membayarnya. Wa fi sabilillah, dan juga untuk di jalan Allah. Wa banis sabil, dan juga untuk orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Faridatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah Azza wa Jal, itu zakat tersebut sebagai kewajiban dari Allah Azza wa Jal. Wallahu alimun hakim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, Allah maha mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut. Allah maha bijaksana dengan keputusannya, ya, memutuskan 8 orang atau 8 golongan ini yang berhak menerima zakat. Nah, inilah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Kemudian dijelaskan di sini satu persatu dari 8 golongan tersebut. Kita langsung wa idahu hadhil asnafi kama yali. Penjelasan 8 golongan ini kamayali adalah sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, al-fuqara, orang-orang fakir. Mereka berhak menerima harta zakat. Al-fuqara jam'u fakir, bentuk jamak dari kata fakirun. Fakirun, fakironi, musannanya, kemudian fuqara'u. Nah, jamaknya fuqara. Wa huwa man laisa ladaihi ma yasuddu hajatahu. Siapa orang fakir? Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk menutupi kebutuhannya. Wahajata man ya'ul, dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Min ta'amin wa syarabin wa malbasin wa maskanin. Sesuatu tersebut baik berupa makanan dan minuman dan pakaian dan tempat tinggal. Ini orang fakir. Siapa orang fakir? Orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk menutupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuatu apa? Berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Di makanan dan minuman atau pakaian dan tempat tinggal orang fakir itu sangat kurang, tidak bisa memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Makanannya kekurangan, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Bi an la yajida syai'an, di mana Orang fakir ini dia tidak mendapati sedikit pun, tidak mendapati sedikit pun dari makanan ya, atau minuman. Au yajida aqalla min nisfil kifayah, atau dia mendapati tetapi kurang dari setengah kebutuhannya, kurang dari setengah kebutuhannya. Ini orang fakir, orang yang tidak memiliki harta yang bisa memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Bagaimana makna tidak memiliki di sini? Makna tidak memiliki di sini adalah dia tidak naam mendapati harta tersebut, atau dia mendapati tetapi kurang dari setengah kebutuhannya. Nah, biasanya sehari taruhlah makan satu orang 20 ribu misalkan. Keluarganya berapa? 5 orang. Dia dan keluarganya 5 orang. Berarti sehari butuh berapa? Nah, 100 ribu misalkan. Nah. Sedangkan dia hanya memiliki 30 ribu. Berarti kurang dari setengahnya. Nah. Orang yang tidak memiliki harta atau memiliki tetapi kurang dari setengah kebutuhannya, maka orang seperti ini dikatakan fakir, orang yang fakir. Wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi sanatan kamilatan. Orang seperti ini diberi dari harta zakat naam sejumlah harta zakat yang bisa mencukupi dia selama setahun penuh. Kasih harta zakat untuk hidup setahun. Nah. Ini yang pertama, al-fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua, al-masakin. Al-masakin jam'u miskin, bentuk jamak dari miskinun. Ya. Miskinun, miskinani, masakinu, masakinu. Siapa itu orang miskin? Wa huwa man yajidu nisfa kifayatihi au aktsara minan nisfi. Orang miskin adalah orang yang mendapati atau memiliki setengah dari kebutuhannya atau lebih dari setengah kebutuhannya. Kaman ma'ahu mi'atun wa yahtaj ila mi'atain. Contohnya seperti orang yang dia memiliki harta 100 misalkan. 100. Ribu misalkan. Nah, karena kita di Indonesia, ya. Nah. Walaupun mungkin maksudnya di sini adalah 100 real ya, karena ini karangan para ulama Saudi. Nah, atau kitab yang disusun oleh para ulama Saudi. Namun karena kita di negeri kita ya, supaya lebih difahami langsung. Ya. Seperti orang yang dia memiliki harta 100 ribu misalkan. Wa yahtaj ila mi'atain, sedangkan dia butuhnya 200 ribu. Ya. Sedangkan dia butuhnya 200 ribu. Berarti dia memiliki harta setengah dari kebutuhannya atau lebih dari setengah kebutuhannya. Inilah orang miskin. Wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi limuddati 'amin. Orang miskin diberikan zakat juga. Nah, sejumlah harta zakat yang bisa untuk memenuhi kebutuhannya selama 'am, selama satu tahun. Nah, sama seperti orang fakir tadi. Kemudian yang ketiga, al-amiluna 'alaiha. Al-amiluna 'alaiha, para amil zakat. Al-amiluna jam'u 'amilin. Al-amiluna bentuk jamak dari amil. Amilun, amilani, amiluna. Nah, ini jamak apa namanya? Jamak apa? Hah? Jamak? Jamak mudzakkar salim, ahsan. Nah. Al-amiluna bentuk jamak dari amilun. Wahwa, siapa itu amil? Amil zakat. Wahwa man yaba'athuhul imamu li jibayatis sadaqat. Amil adalah seorang yang diutus oleh penguasa atau imam atau pemerintah untuk menarik dan mengumpulkan zakat. Nah, menarik dari orang yang wajib bayar zakat, tarik, dikumpulkan. Nah, ini namanya amil, amil zakat. Fayu'tihil imamu ma yakfihi muddata dhahabihi wa iyabihi walau kana ghaniyan. Maka penguasa memberikan kepada amil zakat tadi, ya, sejumlah harta zakat yang cukup baginya, ya, untuk biaya pergi dan kembalinya dia, ya, untuk biaya pergi dan kembalinya dia dalam tugas. Tugas apa? Tugas penarikan dan pengumpulan zakat dan bahkan mungkin pembagian zakat sekaligus. Maka seorang amil zakat dikasih. Nah, dari harta zakat tersebut, ya, yang bisa cukup, nah, untuk biaya dia pulang dan perginya. Walaupun dia seorang yang kaya, amil tersebut. Li'anal amila qad farraga nafsahu li hadzal amal. Yang demikian karena seorang amil, amil zakat, dia telah mencurahkan waktunya, ya, dan bahkan telah mencurahkan dirinya untuk pekerjaan ini atau untuk amalan ini, ya. Menarik, mengumpulkan. Nah, kemudian mungkin mencatat, ya, kemudian membagikan dan seterusnya. Dia telah mencurahkan waktunya, dirinya untuk amalan ini. Maka dia berhak untuk mendapatkan harta zakat walaupun dia ghaniyan, kaya. Wal amiluna hum kullu man ya'malu fi jibayatiha. Dan amil zakat mereka adalah semua yang melakukan penarikan dan pengumpulan zakat, wa kitabatiha, dan semua yang bertugas menulis, ya, zakat, wa hirasatiha, dan semua yang bertugas menjaga harta zakat tersebut, ya, sampai dibagikan. Sebelum dibagikan harus dijaga. Wa tafriqiha ala mustahiqiha, dan semua orang yang ikut membagikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Nah, ini para al-amilun, para amil zakat, ya, yang menarik dan mengumpulkan zakat, yang menulisnya, yang menjaganya, yang membagikannya. Nah, ini semua para amil zakat. Nah, ya, maka mereka diberi dari harta zakat. Nah, Kemudian sebagian para ulama menyebutkan jika amil zakat tersebut ya, adalah petugas ya, atau pegawai negeri yang memang ada rotib, ada gaji ya, ada gaji dari penguasa per bulannya, ya, maka dia dicukupkan dengan gaji tersebut. Nah, dicukupkan dengan gaji tersebut. Dan kalaupun diberi maka tidak masalah ya. Karena pulang perginya dia dalam penarikan dan pengumpulan zakat butuh biaya. Demikian pulang pulang perginya dia dari mungkin kantor ke rumahnya ya. Butuh biaya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum, mereka yang sedang dilunakkan hatinya. Mereka yang sedang dilunakkan hatinya. Siapa? Wahum qaumun yu'tauna zakah. Mereka adalah orang-orang yang diberikan harta zakat. Ta'lifan liqulubihim alal Islam. Untuk melunakkan hati mereka agar mau masuk ke dalam Islam. Ingkanu kufaron. Kalau mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, boleh zakat dikasih ke siapa? Ke orang kafir. Apa tujuannya? Untuk melembutkan dan melunakkan hatinya agar tertarik dengan Islam dan dia masuk ke dalam Islam. Ya. Mungkin petugas zakat sudah mengetahui ini orang khair ya. Nah, kafir ini khair, masya Allah. Suka memuji Islam dan senang dengan ajaran-ajaran Islam misalnya. Bukan kafir yang mu'anid, menentang, ya, membantah dan seterusnya. Bukan. Nah, dia senang, ya, tertarik. Ya. Karena dia sudah mulai tertarik dengan ajaran Islam atau dengan agama Islam, dikasih harta zakat. Supaya apa? Supaya dia mau masuk ke dalam Islam. Untuk lebih melunakkan hatinya, agar dia masuk ke dalam Islam. Nah. Wa tasbidan li imanihim in kanu min du'afa min di'afil iman al mutahawinina fi ibadatihim. Dan juga orang yang dilunakkan hatinya itu termasuk naam orang yang diberi harta zakat dalam rangka untuk mengokohkan keimanannya. Jika mereka adalah orang-orang yang masih lemah keimanannya dan masih menggampang-gampangkan ibadah. Masih menggampang-gampangkan atau bermudah-mudahan dalam hal ibadah. Masih lemah imannya. Dalam istilah kita mu'allaf, orang baru masuk Islam. Masih lemah imannya, masih malas ibadahnya. Orang seperti ini dikasih harta zakat juga. Untuk apa? Tasbitan li imani. Untuk mengokohkan keimanannya. Supaya bertambah kuat keimanannya. Auli targibi zuwiyihim fil Islam. Atau untuk memotivasi dan menyemangati. Nah, orang-orang yang sudah melemah. Ya. Di dalam menjalani agama Islam ya, itu karena kelemahan imannya ya. Maka butuh untuk disemangati, butuh untuk dimotivasi dengan diberi harta zakat tersebut ya. autolaban lima'unatihim, atau orang-orang yang diberikan harta zakat dalam rangka tolaban lima'unatihim, dalam rangka untuk meminta bantuan mereka, dalam rangka untuk meminta bantuan mereka. Au kaffi adzahum, atau dalam rangka untuk menolak gangguan dari mereka. Baik. Misalkan mereka orang-orang yang kafir. Nah, dikasih harta zakat. Supaya apa? Supaya na'am tidak mengganggu, ya. Supaya na'am tidak menyakiti kaum muslimin. Misalkan kafir ini kafir yang suka mengganggu, ya. Maka diberi harta zakat likaffi adzahum, untuk menolak dan mencegah gangguan yang mereka berikan kepada kaum muslimin. Nah. Ini contoh orang-orang yang mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang dilunakkan hatinya. Nah, maka di sini mencakup seorang mukmin dan juga mencakup seorang yang kafir. Nah, orang yang kafir yaitu orang yang mudah-mudahan dia mau masuk Islam jika diberi harta zakat, ya. Mudah-mudahan lunak hatinya sehingga mau masuk Islam, atau nah, dia kafir yang suka mengganggu sehingga diberi harta zakat supaya mengurangi gangguannya. Nah, supaya tidak mengganggu. Seorang mukmin yang sedang dilunakkan hatinya, yaitu seorang mukmin yang masih lemah keimanannya, baru masuk Islam, butuh untuk dikokohkan keimanannya. Atau orang yang sudah malas, ya, nah, di dalam Islam ini butuh lagi dibangkitkan dengan diberikan harta zakat. Atau orang-orang yang dibutuhkan bantuannya, pertolongannya dibutuhkan, maka dikasih dari harta zakat supaya membantu dan menolong kaum muslimin. Kemudian yang kelima, wafir riqab. Ar-riqabu jam'u raqabatin, bentuk jamak dari raqabah, budak. Wal muradu biha, dan ini maksud dengan raqabah atau budak di sini adalah al-abdul muslimu awil amatu, seorang budak yang muslim, seorang budak laki-laki yang muslim, atau seorang budak perempuan yang muslimah. Yushtara min mali zakah wa yu'taqa. Jadi budak laki atau perempuan yang muslim dan muslimah tadi, ya, dibeli dari harta zakat, dibeli dari majikannya, nah, dengan syarat sudah muslim, ya. Nah, budaknya ini sudah muslim atau sudah muslimah, maka diberi dari harta zakat, kemudian setelah dibeli dibebaskan, jadilah dia orang yang merdeka. Ini makna wafir riqab, ya. Untuk membebaskan na'am perbudakan, ya. Harta zakat digunakan untuk membeli budak yang muslim atau muslimah, kemudian setelah bebas, setelah dibeli kemudian dibebaskan, dimerdekakan. Atau makna riqab di sini adalah au yakunu mukataban, atau seorang budak yang sedang mukatab. Budak yang sedang mukatab itu adalah budak yang na'am ada perjanjian dengan majikannya, di mana jika budak ini bisa memberikan harta sekian dan sekian, maka majikannya akan membebaskan. Misalkan kata majikannya, kamu kalau bisa ngasih saya 100 juta, kamu bebas. Maka si budak ini berusaha, bekerja, ya, nyicil, nah, sebulan, ya, sekian juta misalkan ke majikannya. Nah, cicil. Orang yang sedang mukatab, yang sedang menyicil dirinya supaya bebas dari perbudakan. Fayu'tu minaz zakati ma yusaddidu bihi nujuma kitabatihi. Maka orang seperti ini diberi dari harta zakat sejumlah harta yang bisa menutupi angsuran kitabahnya. Ya. Angsuran kitabahnya, yaitu angsuran pembebasan dia dari sistem perbudakannya. Diberi harta zakat untuk melunasi tadi, ya, jumlah yang harus dia berikan kepada majikannya supaya dia bebas. Lius biha hurron nafidat tasarruf, supaya budak ini menjadi seorang yang hurron, yang merdeka. Naam, nafidat tasarruf, dan bisa bebas melaksanakan naam tasarrufnya, ya, aktivitasnya, kegiatannya, nah, secara merdeka. Wa udwan nafi'an fil mujtama', dan supaya si budak ini setelah dia bebas merdeka menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, ya, di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, karena kalau masih budak dia manfaatnya hanya untuk majikannya. Nah, tapi kalau sudah merdeka maka dia akan menjadi bagian yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Wa yatamakkanu min ibadatillahi ta'ala ala wajhil akmal, dan dia pun kalau sudah bebas akan bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan bentuk yang lebih sempurna. Beda ketika dia masih dalam keadaan budak. Masih terbatas kegiatannya, ruang lingkupnya. Kalau dia sudah bebas maka dia bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan bentuk yang lebih sempurna dalam peribadahan kepada Allah Azza wa Jal. Ini makna wafir riqab. Juga makna wafir riqab adalah wa kadzal asirul muslim yufakku minal a'da'i min maliz zakah. Demikian pula para tawanan muslim, ya, dia dibebaskan dari tawanan musuh, ya, min maliz zakah, dengan menggunakan harta zakat. Misalkan terjadi pertempuran, ada penawanan setelah pertempuran, maka kaum muslimin yang masih ditawan oleh orang-orang kafir, ya, ditebus dengan harta zakat, nah, supaya bebas dari tawanan orang-orang kafir tersebut. Nah, ini yang kelima. As-sadis, yang keenam, al-gharimun, orang-orang yang terlilit hutang. Al-gharimun jam'u gharimin. Al-gharimun itu bentuk jamak dari gharimin. Gharimun, gharimani, gharimuna. Siapa itu gharim? Wahual madinu alladhi tahammala dainan min ghairi maksiatillah. Gharim adalah seorang yang berhutang, yang menanggung hutang, naam, min ghairi maksiatillah, bukan dalam rangka maksiat kepada Allah. Jadi dia berhutang bukan dalam rangka maksiat kepada Allah, dan dia tidak sanggup membayar hutangnya. Maka orang seperti ini diberi dari harta zakat untuk dia bisa melunasi hutangnya. Kalau hutangnya untuk maksiat kepada Allah, ya, maka tidak boleh diberikan dari harta zakat. Sawa'un li nafsihi, sama saja hutangnya tersebut adalah untuk kebutuhan pribadinya, untuk makan, minum dan lain sebagainya, untuk keluarganya. Sama saja hutang tersebut untuk kebutuhan pribadinya, fi amrin mubah, dalam perkara yang mubah, ya, dalam perkara yang mubah. Aw li ghairihi, atau utangnya itu untuk kepentingan orang lain. Ka islahi dzatil bain, seperti untuk kepentingan mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, atau dua pihak sedang berselisih. Dia harus pergi ke pihak pertama dengan biaya. Dia harus pergi ke pihak kedua dengan biaya. Tujuannya untuk mengislahkan, mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Jadi sama saja, hutangnya dia itu untuk kebutuhan pribadi, bahkan untuk perkara yang mubah dia berhutangnya. Nah, atau untuk kebutuhan orang lain, seperti mendamaikan dua pihak yang bertikai atau berselisih. Fahadha, orang seperti ini, yu'ta minaz zakati ma yusaddidu bihi dainah, maka diberikan dari harta zakat yang bisa untuk menutupi hutang-hutangnya. Wal gharimu lil islahi bainan nas yu'ta minaz zakati wa in kana ghaniyan. Dan seorang yang berhutang dalam rangka untuk mendamaikan manusia, ya, mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, ini diberi harta zakat kepadanya walaupun dia orang kaya. Walaupun dia orang kaya raya. Kalau dia mendamaikan antara manusia, ya, maka dia diberi harta zakat. Ketika dia berhutang untuk mendamaikan manusia atau pihak yang bertikai tersebut, maka dia diberi harta zakat untuk melunasi hutangnya, walaupun dia orang yang kaya. Kemudian as-sabi' yang ketujuh, fi sabilillah, di jalan Allah. Untuk kepentingan di jalan Allah, harta zakat diberikan untuk kepentingan di jalan Allah. Al-muradu bihi al-ghazatu fi sabilillah. Yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah perang atau bertempur di jalan Allah, ya, melawan musuh-musuh Allah. Al-mutatawwi'una, mereka yang sukarela, ya, menjadi para mujahid fi sabilillah. Alladzina laisa lahum ratib fi baitil mal, yang mereka tidak memiliki gaji dari baitul mal, tidak digaji oleh penguasa atau pemerintah. Nah, hanya sukarela menjadi mujahid, ya, membantu nah kaum muslimin untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak ada gaji dari baitul mal atau dari penguasa. Maka diberi harta zakat. Mereka para mujahidun seperti ini diberi dari harta zakat. Fayu'tuna minaz zakah sawa'an ka akanu agniya am fuqara. Maka mereka diberi dari harta zakat sama saja. Mereka itu adalah orang kaya ataupun orang fakir. Para mujahid fisabilillah diberi dari harta zakat. Sama saja mereka kaya atau fakir. Nah. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Wahwal musafiru al-munqati'u an baladihi alladhi yahtaju ila malin. Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Tidak memiliki bekal untuk sampai ke negerinya. Seorang musafir, al-munqati'u an baladihi, seorang musafir yang terputus dari negerinya, yaitu tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena bekalnya habis. Alladhi yahtaj ila mal, yang dia butuh kepada harta untuk meneruskan perjalanannya. Liyuwasilas safara ila baladih, untuk meneruskan perjalanan safar ke negerinya. Idza lam yajid man yuqriduhu, apabila dia tidak mendapati orang yang bisa meminjamkan harta kepadanya. Walaupun dia orang kaya di negerinya, ya, tetapi dia kehabisan bekal dalam perjalanan, tidak bisa sampai ke negerinya kecuali harus dengan bekal tersebut, maka diberi dari harta zakat yang cukup bagi dia untuk menyampaikan dia ke negerinya atau memulangkan dia ke negerinya. Ini jika dia tidak mendapati orang yang bisa diberi, tidak mendapati orang yang bisa untuk meminjamkan uang kepadanya. Kalau dia mendapati orang yang bisa dipinjamin uangnya, maka dia meminjam uang terlebih dahulu. Nah, yang kemudian ketika dia sampai di negerinya, dia bayar. Tapi kalau dia tidak mendapati orang yang bisa dipinjamin uang atau harta sebagai bekal untuk sampai ke kampungnya atau negaranya, ya, maka dia diberi dari harta zakat walaupun dia di negerinya seorang yang kaya raya. Dan kalau seandainya hartanya yang di negerinya itu bisa disampaikan ke tempat dia safar, ya, atau ke tempat dia kehabisan bekal, ya, maka ya harta dari negerinya dikirim. Apalagi zaman sekarang mudah, ya, kehabisan bekal tinggal WA transfer, ya, nah, maka ditransfer dari negerinya sebagai bekal bagi dia untuk melanjutkan perjalanannya. Maka dia tidak berhak menerima zakat, ya, karena bisa dengan mudah mendapatkan harta tersebut. Adapun yang mendapatkan harta zakat adalah musafir yang memang terputus dari bekalnya, kehabisan bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanan ke negaranya kecuali dengan bekal harta tersebut, ya. Nah, dan tidak ada cara untuk mendapatkannya, bahkan tidak ada orang yang bisa dipinjamin dan seterusnya, maka dia diberi dari harta zakat agar dia bisa kembali dan pulang ke negerinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini 8 asnaf, 8 golongan orang-orang yang berhak menerima harta zakat, yaitu zakatul amwal, zakat mal. Wallahu a'lam bishawab. Naam, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.